Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah agar Allah memuliakan kaum muslimin dengan pemimpin yang beriman, dan jangan sampai Allah hinakan kita kaum muslimin dengan pemimpin yang kufur. Karena Umar bin Khattab berkata, jika Allah ingin memuliakan suatu kaum, maka Allah akan mengangkat orang yang berilmu dan beriman di antara mereka menjadi pemimpin kaum itu. Tapi jika Allah ingin menghinakan suatu kaum, jika Allah ingin menghinakan suatu kaum, maka Allah angkat orang bodoh, orang kufur di antara mereka yang menjadi pemimpin mereka. Tapi fakta menunjukkan masih ada orang beriman yang memilih orang kafir sebagai pemimpinnya. Orang apa itu? Disebut apa itu? Orang beriman memilih orang kafir sebagai pemimpinnya. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kafir! Aneh sekali. Mungkin karena selama ini kita diajarkan tanda orang munafik itu cuma tiga mungkin. Ini karena kita paham cuma dari hadis. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia bicara, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan, dia khianat. Kalau begitu buka Quran surah An-Nisa ayat 138 139. Ini Quran. Siapa orang munafik itu? Allah katakan dengan sangat jelas. Semoga mulai hari ini kita terhindar dari sifat kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu kata Allah, innal munafikina fi darkil asfala safilin. Orang-orang munafik itu fi darkil, tempatnya adalah di keraknya neraka. Mari kita lihat An-Nisa surat 4 ayat 138 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Sampaikan berita gembira kepada orang munafik. Kok bisa berita gembira kepada orang munafik? Ayat ini dalam balaghah disebut ayat menghinakan orang munafik. Basyiril munafikin, sampaikan berita gembira kepada orang munafik. Apa itu? Bi anna lahum adzaban alima, bahwasanya bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Ayat taguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahwasanya semua kekuatan itu ada pada Allah. Jadi kalau ada orang sampai, enggak Ustaz, saya milih dia karena rumah saya diperbaiki, jalan saya diaspal, saya bisa berobat gratis, anak saya sekolah, balikin ke dia. Yang ngasih kamu hidup siapa? Siapa? Dia lupa. Ya Allah, parah ini. Nah, oleh karena itu, siang ini waktu kita enggak panjang, cuma sampai pukul 13, saya ingin menyampaikan satu rahasia. Kenapa ada orang sholat, ada orang ngaji, ada orang beriman, bisa memilih pemimpin kufur? Kalau tadi udah jelas, kalau dia beriman, dia sholat, dia ngaji, milih pemimpin kufur, udah pasti munafik. Sekarang mari kita tinjau dari sisi sosiologi. Kok bisa orang beriman bisa memilih pemimpin kufur? Jawaban yang paling mudah adalah karena dia adamul fahmi. Karena dia tidak memiliki pemahaman. Tapi ternyata pemahaman juga kurang. Kadang kondisi sosiologis masyarakat bisa membuat masyarakat dia beriman, dia sholat dan ngaji, puasa, zakat, bahkan haji, bahkan buka-buka Al-Quran, tapi kenapa masih memilih pemimpin kufur? Jawabannya satu. Karena tanpa disadari, orang Islam dijauhkan dengan tema kekuasaan dan kepemimpinan. Ada berapa banyak kita dengar khutbah tentang kepemimpinan dan kekuasaan? Jarang. Ngaji, ada berapa banyak ustadz yang bahas tema tentang kepemimpinan dan kekuasaan? Jarang. Kenapa? Karena diberitahu sama DKM, Pak, tolong hindarilah kalau ada kaitan-kaitan politik, apalagi kekuasaan, yang adem-adem aja ya, Pak. Nanti sudah begini, baru kita semua kebakaran jenggot. Itu pun kalau ada jenggotnya. Selalu kita telat. Selalu kita telak. Yang kedua, ini yang menjadi tema kita hari ini. Karena kenapa kita tidak melek dengan kepemimpinan dan kekuasaan? Karena sosok yang paling berkuasa di rumah kita sendiri itu sudah hilang tempat kehormatannya dan ruang kekuasaannya. Jika seorang ayah, jika seorang suami di rumahnya tidak lagi punya tempat kehormatan, tidak lagi punya ruang kekuasaan, dia tidak lagi dianggap oleh istrinya, dia tidak lagi dihormati oleh anak-anaknya, maka masyarakat itu akan hilang kesadaran mereka tentang pentingnya kehormatan dan kekuasaan dalam kehidupan mereka. Sekarang Anda tidak usah lihat keluarga orang lain. Anda pulang ke rumah. Apakah Anda masih punya tempat kehormatan dan kekuasaan? Bisakah Anda melarang anak Anda, nak, matiin TV, nak, ngaji dulu, nak? Bisa? Bisakah Anda bilang pada istri, mah, mama kok keluar rumah? Hijab dong, mah. Hari ini kekuasaan seorang pria, suami sekaligus ayah, hilang di keluarga. Ini rahasianya. Kenapa kemudian kita tidak begitu peduli lagi dengan kekuasaan dan kepemimpinan? Saya harap kita pulang dari tempat ini, mari tumbuhkan kembali kesadaran bahwa Anda itu disebutkan oleh Quran. Coba buka surat An-Nisa ayat 34, siapa Anda? Berbanding lurus, seorang ayah, seorang suami tidak punya tempat dan ruang kehormatan dan kekuasaannya, maka masyarakat itu akan tidak peduli lagi dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Persis seperti sekarang. Yang keluar dari mulut kita, Siapa kek mau jadi pemimpinnya, tetap aja hidup kita susah. Itu dia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang di rumah kita sendiri, kita tidak dianggap lagi oleh anak dan istri kita. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lihat siapa kita. Anda lihat peran seorang ayah. Allah menempatkannya luar biasa. Ya. Surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah tentang seorang suami, seorang pria itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pelindung, penanggung jawab bagi istri-istrinya. Kok bisa? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena Allah memang memuliakan mereka, melebihkan mereka dari sebahagian istri-istrinya. Satu lagi, bima anfaqu amwalihim. Karena mereka, kita pria, sudah mengeluarkan, menafkahkan harta kita kepada mereka. Ulama menyebutkan dua. Kenapa seorang suami itu luar biasa? Karena kita telah memberikan mahar. Mahar. Mahar itulah sebagai tanda pengambil alihan perwalian orang tua perempuan itu kepada kita suaminya. Yang kedua, nafkah. Karena sejak saat kita berkata, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Udah nikah? Apa waktu itu mas kawinnya? Seperangkat alat sholat? Iya. Makanya kita enggak terlalu dihormati. Udah nikah? Waktu itu apa maharnya? Perhiasan emas. Udah enggak usah bilang berapa gram. Itu rahasia. Anda tahu mahar? Ini kalau baca hadis, itu harus tahu. Hadis ini ditujukan kepada siapa? Kalau mahar yang paling sederhana, sebaik-baik mahar adalah yang paling sederhana. Itu ditujukan kepada wanita, bukan kepada pria. Mentang-mentang Anda tahu hadis itu, Anda cuma memberikan dia seperangkat alat sholat. Sajadah, mukena. Makanya kita tidak terlalu berarti baginya. Nabi bahkan menyuruh sahabat mencari emas. Gak punya ganti walaupun besi. Yang penting ada gambaran dia itu berarti bagi istri. Karena nilai itu, bayangkan Anda mau ngambil peralihan hidup, perwalian dari bapak ibunya. Masa Anda cuma berikan sajadah dan apa? Masih ingat gak? Enggak. Oh. Dulu saya waktu nikah, saya setoran hafalan. Kata istri, cukup. Enggak, saya harus berikan emas. Alhamdulillah saya ditemani seorang teman, cari toko emas, memastikan emasnya itu benar-benar emas. Karena juga banyak sekarang emas. Siapa nama ente? Mas Bowo. Iya. Saya berikan dia emas, dia kaget. Kan saya enggak minta. Walaupun kamu enggak minta, mahar itu harus berharga. Kenapa? Mana mungkin kita mengambil perwalian bapak ibunya hanya dengan sebuah itu. Berikan dia yang terbaik. Tapi kalau bagi perempuan, mintalah mahar yang paling sederhana, tidak menyusahkan suamimu. Tapi kalau bagi kita, berikanlah mahar yang berharga. Kenapa? Karena kita mengambil perwalian ibu bapaknya kepada kita. Dan yang kedua adalah nafkah. Istri kita punya pekerjaan, punya perusahaan. Ingat, semua harta yang diberikan dalam keluarga tidak disebut nafkah. Sadar, istighfar, istighfar. Istri kita bantu kita uang. bantu kita harta apapun, itu tidak ada istilah nafkah dari istri. Enggak ada satupun. Semua pemberian istri, seorang istri kepada suaminya, kepada anaknya, kepada keluarganya, itu disebut sadaqah. Sadaqah. Tapi kalau satu waktu dia minta dikembalikan, itu jadi hutang bagi kita. Hati-hati loh. Nanya ke istri, mak ikhlas ya mak? Tanya. Kalau dia bilang ikhlas enak aja, ini catatannya udah. Ya Allah. Mohon maaf bagi Anda yang istri bekerja, harus ingat baik-baik. Ya. Tapi kalau dia tetap paksa, jawaban seperti ini. Gak ada kan mereka ya, gak ada. Jawabannya gini, mah, mau gak ayah bayar? Harus ayah bayar dengan satu. Apa? Kata Rasulullah, jika mama sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, dan dapat ridho dari suami, maka mama bukan masuk surga. Tapi silakan pilih pintu surga mana yang mama inginkan. Mau gak ridho dari ayah? Ketahuan ayah pelit, ya. Jadi tolong bapak-bapak, saya tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi kembalikan fungsi Anda. Jangan sampai Anda seperti kasus yang ada di RCTI. Ini saya baru mulai mengajak teman-teman untuk mengkritisi. RCTI itu bikin sinetron. Dulu dia membuat sinetron yang luar biasa, tukang bubur naik haji. Apa? Output dari sinetron itu, orang tidak lagi menghargai seorang Pak Haji. Karena tertanam betul di masyarakat, bahkan haji 2 kali RW sekalipun, kelakuannya minta ampun. Tanpa disadari, cerita itu membuat apa? Hilang yang namanya kehormatan seorang laki-laki yang sudah pergi haji. Anda tidak sadar loh itu. Sekarang di RCTI muncul lagi cerita yang menjadi rating tertinggi sekarang. Ya, apa itu? Karena kebetulan saya sarjana komunikasi, saya belajar betul bagaimana itu mereka menyusun rating. Sekarang muncul sinetron yang luar biasa, judulnya Dunia Terbalik. Di mana laki-laki di rumah ngurus anak, masak, bersihin rumah, sementara istrinya jadi TKW. Kita Kang Saha, Kang Dadang, kita Saha. Kang Aceh, Sadi. Kang Odoy, oh, pada penggemar Odoy yang tadi dia. Saya lihat ini kelihatan jenaka, lucu, apa adanya, tetapi tanpa disadari ini akan membuat suami tidak lagi punya tempat kehormatan dan kekuasaan. Pak, makanya diberi judul Dunia Terbalik. Gak bisa pak, laki-laki itu kawam. Syarat menjadi suami adalah kawam. Qama yakumu kawam. Mampu berdiri, kuat, bertanggung jawab. Ya, oleh karena itu teman-teman jamaah sekalian, pahami baik-baik bahwa kenapa kepemimpinan itu hilang? Karena memang kepemimpinan di rumah sudah tidak ada lagi. Anda mau tahu, kalau Anda marah pada seorang istri pada malam hari, dan Anda tidak sempat memaafkannya, maka istri itu ketika dia tidur, semalam dilaknat Allah dan makhluk yang ada di langit. Coba bayangkan. Betapa luar biasa posisi seorang suami. Kalau seorang anak, seorang ayah meninggal, anaknya disebut anak apa? Anak yatim. Cuma ini yang ada dalam istilah Quran. Kalau ibunya meninggal, di Indonesia disebut apa? Di Quran, di hadis, tidak ada. Kenapa? Karena jika sebuah keluarga kehilangan seorang ayah, lindung keluarga itu. Tapi kalau kita kehilangan istri, oh. Bahkan ada yang pertama innalillah, setelah itu alhamdulillah. Kenapa? Mungkin selama ini dia menjadi ISIS. ikatan suami sieun istri. Tahu sieun bahasa Prancis eta? Perapatan ciamis. Ikatan suami takut istri. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Bahaya sekali. Masyarakat ini akan hilang kepercayaan, kepemimpinan. Bahkan ketika Anda lihat, di sebuah tempat yang begitu terhormat, akad nikah, ada enggak wanita di situ? Enggak ada, Pak. Yang ada cuma calon pengantin pria, calon mertua, atau wali, atau orang tua dari wanita, saksi dua orang. Ada enggak pernah lihat saksi perempuan? Enggak ada. Ibu Megawati, Presiden Republik, mantan Presiden Republik Indonesia, itu belum pernah kita lihat diundang jadi saksi. Kalau jadi saksi, benar-benar Islam perjuangan itu. Enggak tahu kiai siapa lagi yang beri fatwa itu. Ya? Enggak pernah, karena benar. Karena yang namanya tempat terhormat itu cuma boleh diisi laki-laki. Pak, mohon maaf. Sesederhana apapun Anda, kembalikan fungsi Anda. Ustaz, apa sih ukurannya kami ini terhormat? Kami ini punya ruang kekuasaan? Pak, silakan nanti sore Anda pulang, coba Anda ukur. Apakah Anda masih punya tempat terhormat, punya kekuasaan? Coba Anda pulang nanti sore. Anda masuk ke rumah, assalamualaikum, ayah pulang, ayah pulang. Jika tidak ada satupun yang jawab salam, itu berarti Anda wujuduka ka'adamika. Adanya ada Anda atau tiada, sama saja, ya Allah. Tapi kalau Anda pulang, ayah pulang, ayah pulang. Mama matiin kompor, anak lagi nonton matiin game pos, bahkan yang ngaji pun astagfirullahaladzim, langsung turun, ayah, ya Allah, luar biasa. Silakan Anda coba nanti sore pulang, ya. Kenapa? Karena miniatur kekuasaan yang paling hakiki adalah keluarga. Anda mungkin bukan pejabat, direktur, apalagi owner, tapi ketika Anda pulang di rumah Anda, ya, Anda punya kekuasaan. Walaupun rumah itu rumah kontrakan, nggak apa-apa. Tapi istri Anda, anak Anda menghormati Anda luar biasa. Masih ingat nggak? Makanya kata orang, apa perbedaan ayah dan ibu? Satu, kasih sayang seorang ibu dapat dirasakan sejak dia melahirkan anaknya. Makanya kenapa kita menangis mencari ASI ibu? Karena itu, kasih sayang seorang ibu terasa sejak dia melahirkan anaknya. Tapi kasih sayang seorang ayah baru terasa ketika sang ayah sudah tiada. Coba. Mohon maaf bagi Anda yang masih punya laki-laki tua itu. Tolong, jika laki-laki tua itu masih ada, tolong kembalikan kehormatan dan kekuasaannya. Kita baru terasa ketika ayah sudah tidak ada. Ya Allah, Anda sukses, Anda berhasil. Tapi sayang, dia tidak lagi menikmati kekuasaan Anda. Pria tua itu tidak pernah menanyakan, nah, kamu sudah transfer uangnya? Kalaupun dia bertanya, itu karena kebutuhan ibumu. Ibumu sakit, nak. Keluarmu ada rezeki, tolong ditransfer, nak. Ya Allah, dia terpaksa memohon kepada kita anaknya. Anda tidak percaya? Silakan Anda pulang, buka lemari ayah. Baju yang kita kirimkan beberapa tahun yang lalu masih terbungkus rapi di kado yang kita berikan. Dia tidak terlalu butuh pakaian yang kita berikan. Laki-laki tua itu cuma butuh satu. Dia tetap dipanggil, dihormati, dan dipanggil ayah. Ayah! Panggil nama itu! Agar dia merasa dia seorang laki-laki yang dihormati. Bagi Anda yang sampai dia meninggal, Anda punya rizki, tapi Anda lupa, Anda lebih memilih wanita, membahagiakan wanita itu. Anda lupa dia punya harapan, dia punya cita-cita. Minimal dia ingin berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah. Sampai dia mati, kita lupa. Kalau dia punya ingin, punya hajat, berkunjung ke Tanah Suci. Mari jamaah sekalian, luar biasa dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, kalaulah sekiranya Allah menyuruh manusia menyembah manusia, saya akan menyuruh para istri menyembah suaminya. Ya Allah. Luar biasa, Pak. Oleh karena itu kembalikan, Pak. Ya. Hidupkan kembali suasana di mana bukan soal kita gila hormat, bukan. Soal, Ustaz enggak egaliter, enggak. Ini soal tempat yang tidak bisa diganti oleh siapapun. Ya, itulah sebabnya Anda hanya berarti, kita hanya bermakna hidup kita, manakala kita punya tempat di rumah kita sendiri. Enggak peduli, kita bukan direktur, yes. Kita bukan seorang pejabat tinggi negara, yes. Tapi pastikan kita selalu punya tempat di hati istri dan anak-anak kita. Yang paling penting, ajarkan kepada mereka apa yang namanya rasa hormat kepada orang tua mereka. Hari ini kita sedih. Tidak sedikit mulut anak-anak kita keluar kata-kata kasar. Bahkan kotor kepada orang tuanya. Ya bagaimana enggak kasar kotor? Pemimpinnya juga kasar dan kotor ucapannya. Ini yang menjadi beban kehidupan kita hari ini. Dan kalau kemudian ada kaum muslimin, ya, sholat, ngaji, tapi memilih orang kafir, karena memang bagi dia enggak penting bagi saya lagi siapa pemimpinnya. Karena di rumahnya sendiri, dia tidak lagi dianggap dihormati seperti seorang pemimpin, seorang kaum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Saya berpesan, mari ini ada waktu 3 bulan, 27 Mei, 1 Ramadan. Bagi Anda yang punya, bagi Anda yang masih memiliki sosok tua itu, laki-laki tua itu, tolong doakan kepada Allah agar Allah memelihara dia. Tahun ini ambil kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan Ramadan bersama dia. Ngobrol baik-baik dengan istri, beritahu dia baik-baik, cerita ke saudara, ambil kesempatan. Mah, boleh enggak tahun ini aja beri kesempatan ayah bisa berbuat baik pada orang tua ayah. Mumpung dia masih hidup. Karena selama ini ayah lupa pada laki-laki yang telah membuat ayah hidup. Cerita baik-baik pada istri. Ambil kesempatan, ajak ayah. Kalau ada rezeki, siapkan ruangan yang representatif. Ya, kita tambah orang yang bisa melayani dia. Ajaklah dia Ramadan tahun ini di rumah kita. Saya pernah menyampaikan, buat tema Ramadan. Salah satu tema Ramadan yang luar biasa adalah Ramadan bersama ayah. Ustaz, kenapa ibu? Mohon maaf, bukan kita tidak menghargai ibu. Hubungan anak dengan ibu, kalau otomotif namanya metik. Langsung, alami, nature. Kita nggak pernah lupa sosok ibu, pasti. Tapi hubungan kita dengan ayah, kalau otomotif, bagaikan apa? Manual. Kadang kalau dia nggak nelpon, kita juga nggak nelpon. Kadang kalau dia nggak butuh, kadang-kadang kita juga lupa padanya. Sampai akhirnya, dia sudah meninggalkan kita. Ingat, dia melahirkan kita. Tapi kasih sayang seorang ayah baru terasa sejak dia meninggalkan kita. Mari kita doakan semoga Allah merahmati dia. Semoga Allah memberikan dia umur kalau dia masih hidup. Kesehatan agar tahun ini kita bercita-cita bisa Ramadan bersama ayah. Kita mohon ampun kepada Allah jika lisan ini, mulut ini pernah kasar. Pernah berkata kotor, ya Allah. Kita mohon ampun pula pada Allah. kalau pasangan hidup kita kurang begitu menghormati ayah. Dan kita mohon ampun juga pada Allah kalau kita juga kurang begitu menghargai ayah dari istri kita. Mari jamaah sekalian, mumpung waktu masih ada, kita kembalikan lagi bahwa ayah itu adalah seorang pemimpin, dia punya tempat terhormat dan kekuasaan di rumahnya sendiri. Semoga Allah merahmati kita. Allah melindungi keluarga kita. Allah menjaga pria yang tua, sudah tua itu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan fitnah di hari tuanya. Ya Allah, jauhkan fitnah dari anak dan menantunya. Jauhkan fitnah dari gangguan kesehatannya. Dan jauhkan fitnah, ya Allah, dari orang-orang yang zalim kepadanya. Allahumma ya Allah, muliakanlah kami dengan pemimpin orang yang beriman, dan janganlah engkau hinakan kami dengan pemimpin yang kufur kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.